يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali bermajlis bersama-sama mengharap keridhaan Allah, bersama-sama mengikhlaskan ibadah kepada Allah, bersama-sama berta'awun melakukan taqarrub ila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama-sama intifa' mencari manfaat fi hadzal majlis, dengan majlis ini, min manafi'id dunya wa min babil aula manafi' al-akhirah. Dari berbagai macam manfaat duniawiyah, dan utamanya adalah manfaat akhirah. Di antara manfaat duniawiyah, berkumpulnya kita di satu majlis, di satu tempat, akan menambah mahabbah, akan menambah kedekatan, akan menambah kuatnya ukhuwah, dan akan menambah kekuatan hati agar bisa menghadapi dunia dengan penuh fitnah yang ada, bisa dihadapi dengan tegar, bisa dihadapi dengan tenang, dan bisa dihadapi dengan mudah biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Ini sangat jauh berbeda apabila seorang bersendirian. Dia tahu batasan bainal haqqi wal batil. Dia tahu batasan antara kebaikan dan keburukan, antara kebenaran dan kebatilan. Dan dia tahu bahwa syariat menuntut untuk istiqamah. Istiqamah berada di atas al-haq. Ketika bersendirian, maka amat sangat berat. Akan diterpa berbagai macam ujian-ujian berat. Akan diterpa dengan berbagai macam syubhat-syubhat yang datang. Bahkan keberadaannya dengan sendiri itu saja sudah cukup membuat dia lemah. Namun ketika berjamaah, berkomunitas, bersama duduk dan bersama bertempat tinggal, setidaknya ada saling memberikan dukungan moral, akan saling memberikan kedekatan, akan saling memberikan ketenteraman, apalagi sampai pada tingkat saling nasihat, menasihati, saling memberikan manfaat saling memberikan kontribusi, saling memberikan apa saja yang menjadi hajat bagi keberlangsungan untuk istiqomah. Kita akan melanjutkan pelajaran kita. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi alaihi salatu wasalam. Bagaimana hadisnya? Laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghina nafsi. Bukanlah kekayaan itu semata dari banyaknya materi, harta benda. Akan tetapi kekayaan yang sejati adalah kaya jiwa, kekayaan yang ada di dalam jiwa. Nabi alaihi salatu wasalam telah menjelaskan perkara yang agung ini, yang terkait dengan jiwa seseorang dan terkait dengan keadaan hatinya, terkait dengan apa yang tersembunyi di dalam dirinya. Dan bahwasanya di dalam diri seseorang itu bisa tersimpan kemuliaan-kemuliaan yang banyak. Apa yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perkara-perkara besar, yang sering tidak ternilai, tidak disebut-sebut, tidak dihitung, bahkan seorang terkadang tidak merasa dan tidak ingat. Ketika seorang ini memiliki jiwa yang mulia, memiliki perilaku akhlak yang baik, dan memiliki perangai yang lurus, maka yang diberikan oleh Allah perkara ini itu tidak bisa sebanding, tidak bisa dinilai dengan harta, dengan materi. Dan itulah sesungguhnya kekayaan yang nyata. Bagaimana tidak? Harta benda yang banyak tidak bisa dibelanjakan untuk memperoleh ini ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak menganugerahkannya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kemuliaan-kemuliaan hati, maka berapapun dia diberikan harta benda, justru akan semakin membuat dirinya tersiksa. Akan semakin membuat dirinya tidak tahu arah, bukannya membuat lapang dada, bukannya membuat tenang jiwa, tenteram hati, tapi justru semakin membuat dirinya semakin haus, semakin buas, semakin tidak terkendali. Kerusakannya bukan hanya kepada diri sendiri, tetapi kerusakannya juga akan mengancam apa yang ada di sekitarnya. Bahkan akan mengancam kerusakan itu dunia dan akhirat. Sebagaimana yang biasa kita sebut pembagian Rasul alaihi salatu wasalam, pemberitaan bahwa innamad dunya ala arba'ati nafar, dunia itu untuk 4 golongan. Yang paling jelek adalah rajulun atahallahu malan malan walam yu'tihi ilman, orang yang diberikan harta benda banyak tapi tidak diberikan ilmu agama. tidak ada di dalam hati tersimpan ilmu yang akan bisa mengatur pengelolaan harta benda yang dia miliki, sehingga yukhabbitu fi malihi, dia tidak tahu arah di dalam mengelola hartanya. Wala yasilu fihi rahimahullah, wala yasilu fihi rahmatullah rahimahu, tidak menghadirkan, tidak menghasilkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ya'lamu lillahi fihi haq, dan tidak mengetahui bahwa di dalam harta yang dia peroleh itu ada hak Allah. Fahuwa bi aswa'il manazil indallah, maka dia adalah sosok orang yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak membuat dirinya bahagia, tidak membuat dirinya lapang, tidak membuat dirinya menjadi mulia, tapi justru menjadi orang paling sengsara. Na'udzubillah. Nah, juga dari lafaz laisal ghina an kasratil arad, ya, kata an huna sababiyah, an huna sababiyatun, an yang ada di situ huruf jer itu sababiyah. Apa maknanya? Laisal ghina bisababi kasratil mali wal mata', bukanlah kekayaan itu disebabkan oleh banyaknya materi dunia, harta benda. Kaya yang hakiki, kecukupan yang hakiki, itu bukan disebabkan semata-mata oleh banyaknya harta benda duniawiah. Nah, dan ternyata betul betapa banyak orang-orang bergelimang harta benda hatinya miskin. Betapa banyak orang-orang menguasai apa saja yang dia inginkan, tapi tidak pernah puas, tidak pernah tenteram, dan tidak pernah ada kesyukuran atas apa yang dia peroleh. Tidak membuat dia semakin ingat, syukur, bahagia, tenang, tenteram. Meski sudah masuk pada istilah yang diungkapkan zona nyaman. Zona nyaman itu tempat tinggal sudah mapan, kemudian tidak ada tanggungan utang, dan penghasilan terus mengalir melebihi kebutuhannya. Itu teorinya, zona nyaman katanya. Tapi ternyata sifat manusia tidak jauh dari apa yang diberitakan Rasulullah alaihissalatu wassalam. Ketika tidak punya syakhawah. Nah, al-arad bitahrik mata'ud dunya wa hutamiha. Al-arad itu mata'ud dunya, dengan diberikan harokat. Karena ada al-arad, ada juga dibaca al-ardu, disukun ra'nya. Itu mencakup semua perhiasan-perhiasan duniawiyah, baik jabatan, harta, dan yang lainnya, kekuasaan, perkara-perkara yang identik dengan urusan kemegahan dunia masuk ke dalamnya. Kalau dibaca dengan al-ardu disukun ro'nya, kullu makana minal mal ghaira naqdin. Ya, dengan dibaca sukun, semua apa yang berupa harta selain uang. Nah, penghasilan-penghasilan harta-harta ini peroleh. Ini sedikit perbedaannya. Nah, di sini dibaca arad, di cakupannya lebih luas. Disebutkan di dalam Al-Quran tentang kata arad, turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Kalian menghendaki kemewahan harta benda dunia, sementara Allah menghendaki nilai akhirah. Jadi laisa haqiqatul ghina bikasratil mal, bukanlah hakikat kecukupan kekayaan itu dengan sebab banyaknya harta. Nah, li'anna katsiran mimman wasa'allahu 'alaihi fil mal la yanfa'u bima utiya fa huwa yajtahidu fil ijtihad fil izdiyad wala yubali min aina ya'tihi li'annahu faqirun li shiddati hirsihi. Karena kebanyakan di antara orang yang diluaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diluaskan, dicurahkan kepadanya harta, itu tidak bermanfaat. Apa yang dia telah diberi, bahkan semakin berambisi untuk menambah. Dan sampai tidak peduli dari mana dia datangkan harta yang ingin dia raih tersebut. Karena dia terus merasa dalam kemiskinan, karena begitu semangat, begitu ambisinya terhadap harta. Wa innama haqiqatul ghina ghina nafsi. Dan hanyalah hakikat dari kecukupan, kekayaan itu adalah kaya jiwa. Wa huwa man istaghna bima utiya wa qani'a bihi wa radiya wa lam yahris 'alal izdiyad wa la alahha fil talab. Nah, merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah, qana'ah, ridha, dan tidak berambisi untuk terus mencari sampai tidak peduli apakah halal apakah haram, dan tidak sampai di dalam mencari harta itu menempuh cara-cara yang tercela, mengemis-ngemis hanya untuk mendapatkan harta. Bahkan orang-orang yang mereka konon sesungguhnya orang kaya masih tetap juga rela statusnya menjadi seorang pengemis. Nah, hanya untuk memperoleh harta. Mengemis, menjadi pengemis profesinya. Padahal itu hina. Tapi tidak peduli, tidak penting hinakah, muliakah, yang penting dia peroleh harta itu. Nah, orang yang compang-camping, kumal pakaiannya, berjalan pakai sandal apa adanya, bahkan tidak pakai sandal, tetapi ketika di rumahnya, ya rumahnya bagus. Dan memang sudah dikabarkan demikian tanda, di antara tanda-tanda hari kiamat. Nah. Wa antara al-khufat al-urat al-alat ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Kau lihat orang yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, ya, bertelanjang dada, ya, berpakaian tapi tidak sesuai dengan kondisinya. Nah, bahkan penggembala kambing tapi bermegah-megah di dalam membuat bangunan. Nah, kemudian di antara makna hadis anal ghinan nafi' awil azim awil mamduh ghina nafsi, bahwasanya kaya yang bermanfaat, kaya yang mulia, kaya yang terpuji adalah kaya jiwa. Nah, bayan annahu idza staghnat nafsuhu kafat anil matami', bahwasanya apabila jiwanya itu sudah merasa cukup, maka dia akan tenang, tercukupi dari ketamakan, tidak tamak, tidak rakus, tidak ambisius, tidak serakah, dan tidak kemudian gelap mata hanya sebatas urusan harta, kemudian gelap mata. Tidak lagi melihat, memandang orang-orang di sekitarnya. Tidak ada tasamuh. Padahal ahabuddin ilallahi al-hanifiyyah as-samhah. Al-hanifiyyah as-samhah. Agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama hanifiyah. Agama yang dibangun di atas tauhid yang lurus, dan agama yang samhah, dijalankan itu mudah. Allah telah memberikan banyak kemudahan. Al-masyaqqah tajlibu taysir. Ada kesulitan, di sana ada jalan kemudahan. Tapi manusia yang menjalankannya sering mempersulit. Jual beli ada tasamuh. Untuk melepaskan hak sedikit yang belum diperoleh, mudah. Ya, kurang 5.000, biar saja. Nah, belanja 29.000. Tidak ada uang 1.000-an, ya sudah. Nah, tasamuh ketika itu hak kita, tapi bukan tasamuh untuk mengurangi hak orang lain, karena itu namanya wailul lil mutaffifin alladzina taktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau kita mengurangi hak orang lain, itu diancam dengan lembah jahannam. Nah, kalau nimbang nakar untuk minta ditimbangkan, ya, untuk diri sendiri minta dicukupkan. Tapi kalau menakar menimbang untuk orang lain, dikurangi. Nah, harusnya dibalik. Ini mempermudah. Sehingga tidak sempit jiwanya. Aduh, harusnya si kembalian 1.000. 1.000 dipikir-pikir terus. Tidak mudah melepaskannya. Selisih 500, selisih 1.000, selisih 2.000, 5.000. Permudah. Nah. Ini untuk menghilangkan sifat tamak. sehingga ada sakhawah, ada kelapangan, kemurahan, dan ada hati itu lapang. Nah, orang yang semacam ini, dia bisa memberikan rasa cukup dalam hatinya, bisa mengurangi ketamakan, kerakusan terhadap dunia. Ini akan membawa terhadap sifat-sifat hati yang terpuji, yang mulia, yang bersih. Dan ini akan diperoleh dan lebih berharga dari apa yang diperoleh perasaan seseorang terhadap apa yang dia merasa puas dengan harta benda yang dia raih. Membanggakan, menyenangi, dan merasakan lezat dan nikmatnya harta itu kalah dengan ketika seorang sudah bisa menanamkan di dalam hatinya sifat sakhawah. Nah, tapi ini kaitannya untuk diri sendiri. Kita tanamkan kepada diri sendiri. Adapun ketika menunaikan hak orang lain, maka itu ada namanya badrul khair. Jadi ada tempatnya. Nah, ketika tamu datang, maka kewajiban kita memuliakan. Takrim, ikramud duyuf. Ada syariatnya. Ya, bukan kita nasihati, ya akhi qona'ah padanya. Ya. Is minum air putih cukup. Dan syakhawatun nafs. Ya, bukan begitu. Tapi kita terapkan untuk diri kita. Adapun untuk yang lain, kita muliakan. Nah, falhasil annal muttasif bighina nafsi yakunu qani'an bima razaqahu Allah la yahris ala al-izdiyad li ghairi hajah wala yulihu fi talab. Yang disifati dengan sifat kecukupan kaya jiwa adalah yang merasa qanaah terhadap apa yang Allah berikan rizki dan tidak ambisius terhadap mencari terus menumpuk-numpuk harta di luar hajat yang diperlukan. Dan tidak sampai melakukan usaha-usaha yang tercela, mengemis-ngemis, merengek-rengek, ya, di dalam mencari kebutuhan harta. Nah, tapi menanamkan sifat ridha terhadap apa yang Allah telah karuniakan. Sementara sebaliknya, yang memiliki kemiskinan hati, ya sebaliknya tadi. Tidak merasa qanaah, walaupun yang sudah diberikan sudah banyak. Allah berikan kepadanya kecukupan harta, sudah melimpah, tapi tidak ada rasa cukup di dalam hatinya. Bal huwa abadan fi talabihi listiyadi min ayyi wajhin amkan. Bahkan dia akan terus mencari-cari, terus menggali potensi agar hartanya bisa terus meningkat. Ya, dari arah mana saja yang mungkin bisa diperoleh, dia peroleh. Nah, semua usaha dijajagi, tidak peduli, tidak pandang halal haram. Nah, Hingga kemudian ketika gagal apa yang diusahakan, akan sangat terpukul dan jatuh terpuruk. Nah, seakan-akan dia bangkrut, habis harta bendanya. Padahal dari sekian usaha, satu usahanya. Nah, usaha selama ini untung, berkali-kali untung. Sekali rugi, langsung sakit, langsung darah tinggi, langsung stroke. Saking berat, karena yang dia hitung yang hilang. Nah, yang dihitung yang hilang, bukan yang dihitung yang masih ada. Dia hitung-hitung, waduh, aturan ini untung sekian, gagal. Padahal yang tersimpan sudah banyak dan masih banyak. Tapi yang diinget-inget, yang ada di bayangannya, yang hilang tadi. Nah, li'annahu lam yastaghni bima u'ti faka'annahu laysa bi ghaniyyin. Dia tidak pernah merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, yang dia dapat, sehingga seakan-akan dia sama sekali tidak memiliki kekayaan. Nah, kemudian setelah ini, maka ada kesadaran untuk membagi potensi yang ada yang dimiliki. Karena kaya itu bukan sekedar diperoleh dengan banyaknya harta benda. Maka dengan seperti itu sadar tidak sepantasnya untuk menghabiskan waktu semuanya untuk mengumpulkan harta. Ada waktunya ta'lim, ada waktunya ibadah, ada waktunya berbuat kebajikan. Tidak semuanya dihitung. Waktu adalah uang. Nah, satu jam ngobrol-ngobrol sama saudaranya, bicara-bicara, rugi. Wah, fun ya. Saya nggak bisa lama-lama. Mau kemana? Biasa, ada urusan. Selalu ada urusan. Tidak bisa duduk dengan saudaranya, berbicara, berbagi kebahagiaan. Nah, tidak bisa ta'lim, tidak bisa memberikan waktu-waktunya untuk dakwah. Ya, di sini disebutkan yambagi ayyunfiqa awqatahu fil ghina al-haqiqi. Sepantasnya seorang itu untuk mencurahkan waktu-waktu yang dimiliki dalam rangka memperoleh kekayaan yang sejati. Wahuwa tahsilul kamalat la fi jam'il mal. Untuk memperoleh perkara-perkara yang lebih sempurna, bukan sebatas mengumpulkan harta. Fa innahu la yazdadu bidzalikal jam'i ma'a faqri nafsi. Karena percuma saja harta dikumpulkan banyak kalau hatinya miskin, tetap saja tidak akan merasa bahagia. Nah, tidak akan bisa terkumpul di dalam dirinya kecuali rasa miskin. Nah, yang dibicarakan selalu kekurangan, kekurangan, kekurangan. Padahal kelebihan-kelebihannya sudah banyak. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW sudah memberikan standar. Fanduru ila man asfala minkum. Coba lihat kepada orang lain yang lebih di bawahnya. Nah, kalau melihat yang di atasnya, itu akan sulit bersyukur. Nah, apalagi terjebak dalam kompetisi dunia. Si Fulan sudah punya ini, si Alan sudah punya itu. Nah, dia merasa seharusnya lebih dari apa yang diperoleh oleh si Fulan si Alan tadi, sehingga tidak akan selesai. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Nah, terus terlalaikan untuk berlomba-lomba memperbanyak harta dan anak keturunan, sampai tanpa dia sadari tibalah waktunya diantar ke alam kubur. Nah, fa khairiyatul mali laysat lidzatihi, maka kebaikan harta itu bukan pada zatnya. Nah, kebaikan harta bukan pada zatnya. Ad-dunya mal'unah, dunia itu dilaknat. Wa mal'unah ma fiha, dan juga dilaknat apa saja yang ada di dunia. Jadi dunia ini terlaknat semua. Apa saja yang ada di dunia, semua juga terlaknat. Illa, kecuali zikrullah, mengingat Allah, wa mawalah, dan apa saja yang menghantarkan seorang itu mencapai zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bal bihasabi ma yata'allaku bihi, bahkan baik atau buruk harta itu tergantung. Ya. Harta baik atau buruk tergantung diarahkan kemana. Kalau diarahkan kepada kebaikan, baik dia. Kalau diarahkan kepada kejelekan, ya jelek. Nah, ini hartanya. Wa kadzalika sahibul mal, begitu pula pemiliknya, orang yang punya harta. Nah, yang hartanya banyak, laisa ghaniyan li dzatihi, pada dasarnya bukan orang kaya. Bal bihasabi tasarrufihi fihi, bahkan tergantung kemana dia belanjakan harta tersebut. Nah, fa in kana fi nafsihi ghaniyan lam yatawaqqaf fi infaqihi fil wajibat wal mustahabbat min wujuhil birri wal qurbat. Kalau dia orang yang jiwanya lapang, kaya, dia akan tidak berhenti di dalam membelanjakan hartanya untuk perkara-perkara yang wajib dan perkara-perkara yang mustahab dari berbagai macam sisi-sisi kebaikan dan amalan-amalan yang mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sedikit dibagi untuk pos-pos, untuk mencukupi dirinya, mencukupi keluarganya. Ada yang juga dibelanjakan di jalan Allah. Nah, dia kelola. Wa in kana fi nafsihi faqiran, tetapi apabila pada dirinya sudah memang jiwanya miskin, amsakahu, kan ditahan. Wamtana'a min badlihi, akan dipertahankan untuk tidak dibelanjakan, tidak didermakan kebaikan ke kebaikan. Nah, padahal itu diperintah. Kenapa? Khasyatan min nafadihi, takut habis. Mana qasat sadaqatun Khalid, teruskan. Dari awal. Artinya. Artinya. Tidaklah sedekah itu akan mengurangi harta. Nah. Dan tidaklah ketika seorang hamba itu memaafkan kecuali akan tambah mulia. Dan tidak pula ketika seorang tawaduk karena Allah, melainkan akan ditinggikan derajatnya. Nah. Ada Allah ciptakan malaikat. Yang ditugasi berdoa. Allahumma. Allahumma atihi munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang berinfak itu ganti. Wa atihi mumsikan talafa. Dan berikan kepada orang yang bakhil, yang menahan hartanya itu kebangkrutan. Dia terus doanya yang ini terus. Namanya malaikat kan? La ya'sunallah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Disuruh itu ya itu terus. Jadi dia berdoa terus, ya Allah, berikan ganti bagi orang yang dia berinfak. Ya Allah, bangkrutkan orang yang bakhil. Nah, siapa yang mau bakhil, dia kena doanya malaikat. Sehingga sedekah tidak akan mengurangi harta. Nah, orang yang memang sudah jiwanya miskin, mengeluarkan harta takut habis. Fahuwa fil haqiqah faqirun suratan wa ma'nan. Orang seperti ini sudah, iya, penampilannya, gambarannya, juga secara makna kategori orang miskin. Nah, wa in kana al-malu tahta yadihi, walaupun hartanya itu sudah di tangan, di genggamannya. Nah, likaunihi la yantafi' bihi la fid dunya wala fil ukhra, bal rubbama kana wabalan alaihi. Dikarenakan harta yang dia punya, yang ada di genggamannya, tidak bisa mendatangkan manfaat baik untuk dunia maupun untuk akhirat, bahkan seringkali hanya mendatangkan bencana. Nah, untuk infak 100 ribu sudah terlalu banyak, tapi untuk beli narkoba, nah, 1 gram berapa? Na'udzubillah. Taiman-iman. Kalau untuk pergi ta'lim, ongkosnya dihitung-hitung. Tapi untuk nonton konser, tiketnya mahal, tempatnya jauh, ringan. Nah, harta yang membawa keadaan seorang seperti ini, itu harta yang buruk. Khawatir hartanya itu tercampuri dengan yang haram, sehingga menggiring pemiliknya terus ke perkara-perkara yang haram. Oleh karena itu disyariatkan di sana ada namanya zakat. Ada namanya infak, ada namanya sedekah, itu untuk mengendalikan. Iya. Harta itu agar tidak berpengaruh menjadikan pelakunya, pemiliknya jahat. Nah. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, apakah engkau melihat orang banyak harta itu orang kaya?" Qultu na'am ya Rasulullah. Qala, "Atara qillatal mali huwa al-faqr?" Apakah engkau menurutmu, ya? Apakah menurutmu orang yang sedikit hartanya itu miskin? Qultu, kata Abu Dzar, "Na'am ya Rasulullah." Faqal sallallahu alaihi wasallam, "Innamal ghina ghinal qalbi wal faqru faqrul qalbi." Sesungguhnya hanyalah kaya itu kaya jiwa, kaya hati, dan miskin itu miskin hati. Nah. Hadis dari Abu Dzar diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, disahihkan Syekh Al-Albani di dalam At-Targhib. Saya diambil faedah. Pertama, al-hasu al-infaq. Dorongan untuk gemar berinfak. Yang kedua, tashihus sulukiyat wa daf'ut tawahum. Memperbaiki langkah-langkah dan menghilangkan angan-angan buruk. Nah, jangan terbayang-bayangi dengan berbagai macam bisikan-bisikan syaitan yang menakut-nakuti hati, mengecilkan jiwa, menjadikan hati sempit, kerdil, karena nanti bakal miskin, nanti bakal susah, nanti bakal sengsara. Nah, sehingga dia pesimis. Sehingga kalau dia punya sesuatu, dia akan jaga, dia hati-hati, jangan sampai ini hilang. Begitu hilang, langsung membuat dirinya betul-betul terpukul, seakan-akan tidak ada jalan lain untuk bisa didapati pengganti dari apa yang hilang itu. Seakan-akan Allah terbatas kemampuannya untuk memberikan ganti terhadap apa yang pernah diberikan kepadanya. Nah, ini wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullahu khair walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.